Sumpah Nuwun tetap cinta damai. Dan untuk Jilo manisnya mana suaranya? Saya minta Jilo. Jilo. Coba panggil bareng-bareng yang ditunggu-tunggu sama saudaraku semuanya. Ada siapa? Jihan. Jihan. Jihan. Audi. New. Monata. Coba semuanya. Coba yang tanya kita goyang semuanya. New Monata. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.